بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انتهينا أمس من مبحث الإشارة باعتبار مشار إليه ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. لا باعتبار مشار إليه من حيث بعده وقربه. نعم إلى قسمين للقريب وللبعيد. طيب وأما من حيث باعتبار المشار إليه مطلقا نعم مفرد مثنى جمع باعتبار المشار إليه من حيث البعد والقرب ينقسم إلى قسمين على قول الراجح عند ابن هشام وأيضا ابن مالك في بعض كتبه. طيب والإشارة للقرب ماذا يجب فيه عندك يا زكريا؟ نعم يجب أن تكون مجردة من الكاف. طيب ومن حيث اقترانه بالهاء تنبيه نعم يجوز الاقتران وعدمه. طيب هذا إن كان قريبا وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف. نعم وجب اقترانه بالكاف. طيب ثم باعتبار اللام يعني لام البعد أخذنا أمس بعض الفوائد. نعم قد يكون مقرونة باللام نعم وفي وقت آخر مجردا من اللام. نعم وتمتنع اللام في ثلاثة مسائل نعم مذكورة هنا. طيب الآن ندخل في باب الموصل. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي وبمعنى الجمع من وما وأي وألف وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة الطيب وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين وصلة آل الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق الموصول يسمى عائدا وقد يحذف نحو أيهم أشد وما علم وما عملت أيديهم وفأقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون aw dzarfun aw majrurun tamani muta'alliqani istaqarra mahdhufan. Tayyib, hadhihi khulasatu mabhatil mausul alladhi dzakaraha Ibnu Hisham. Nah, qala fi syarh al-bab ar-rabi' min anwa'il ma'arif al-asma'ul mausulah. Qauluhu al-asma'ul mausulah ihtirazan min mausulil huruf. Wa haqiqatul mausulil harfi huwa ma uwila ma'asilatihi bimasdar wa lam yahtaj ila a'idin wa huwa anna wa an wa ma wa kai wa law wa qad nadhama haba'duhum fi qawlihi mausulun al-harfiyyu khamsatu ahrufin hiya an wa an wa kai wa ma fahfad wa law. Jadi mausul ikhwani fillah terbagi menjadi dua, mausul nam ismi dan mausul harfi. Ada pembahasan kita di sini, nah, berhubungan dengan ma'arif, maka yang dibahas adalah apa? Isim, yang berupa isim, al-asma al-mausula. Karena di sana ada mausul yang berupa huruf, yaitu lima ini. Naam. Taib, an, anna, an, ma, kai, dan lau. Dan hakikat mausul harfi yaitu ma'u ila ma'asilatihi bimasdar walam yahtanja ila a'id, yang bisa ditakwilkan bersama silahnya dengan masdar dan tidak butuh kepada apa? Kepada a'id. Wa ja'alaha ba'duhum sittah nadhamaha ba'duhum fi qawlihi mausulun al-harfiyyu anna walau wa ma wa an wa kai thumma alladhi ya man sama zada alladhi wastashkala kaunu alladhi mausulan harfiyan ma'aktiranihi bi'al waqad hakamu ala kulli makrunin bi'al annahu ismun walidha qala radhi walhaq anna alladhi la yakunu mausulan harfiyan wa ajabar radhi wa ghayruhu mimman mana'a kauna alladhi mausulan harfiyan anil ayati allati mathala biha al-mujizu wa hiya wa khuttum kalladhi khadu. Taib, wa khuttum kalladhi khadu fi ajwibatin khamsah dhakaraha fit tasrih. Naam. Aulaha atau ulaha, ulaha annal asla wa khuttum kalladhina khadu bin nun fahudifatin nun ala lugatin liba'di al-arab. Taib, jadi yang rajin khanifillah untuk alladhi mausul dalam mausul apa? Isim, dalam kategori isim. Adapun sebagian yang berdalil dengan apa? Ayat ini wa khuttum kalladhi khadu, di sini alladhi mereka anggap itu mausul harfi. Kenapa? Karena datang dalam bentuk na'am mufrad, padahal harusnya apa? Kalladhina khadu. Maka mereka bahwa ini adalah mausul harfi. Cuman dijawab ikhwani fillah dengan beberapa jawaban, di antara yang pertama tayyib, bahwasanya asalnya ada nun kalladhina khadu, namun dihilangkan nun berdasarkan apa? Lugah sebagian Arab. Tayyib, jadi yang diingat-ingat mausul harfi lima tadi. Anna, an, ma, kai, dan lau. Dan ini faedah tambahan, karena yang sedang kita bahas adalah apa? Al-asma al-mausulah. Wahiyal muftakiratu ila silatin wa'aid. Yang disebut dengan mausul adalah na'am isim yang membutuhkan kepada silah dan a'id. Qala Ibn Malik rahimahullah ta'ala fil kafiyah malzumu a'idin wa jumlatin wa ma ashbahaha mausulul asma fa'lama. Malzum yaitu yang senantiasa butuh kepada a'id dan jumlah, wa ma ashbahaha dan yang semisalnya, yaitu membutuhkan a'id dan silah, maka itu adalah mausulul asma. Nam isim isim mausul fa'lama ketahuilah. Taib. Fakullu minal ismi wal harfi muftakirun ila sillatin. Naam. Fakullun minal ismi wal harfi muftakirun ila silah. Taib. Wal farku bainahuma annal ismi yaftakiru ila a'idin wal harfi la yaftakiru ilaih. Ini perbedaan antara apa? Mausulul ismi dan mausulul harfi. Masing-masing dari apa? Al-ismi, yaitu mausulul ismi dan mausul harfi, itu apa? Butuh kepada silah. Kedua-duanya butuh kepada silah. Kemudian al-farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, bahwasanya yang ismi, ya mausulul ismi itu butuh kepada a'id, sedangkan harfi tidak butuh kepada a'id. Naam. Taim. Wa hiya 'ala darbaini khassatin wa mushtarikatin. Dan apa? Mausul terbagi menjadi dua, yang khassah dan mushtarikah. Taim. Ai mustamalatun fi ma'nan wahid la tatajawazahu, la tatajawazuhu. Yang khasah yaitu apa? Digunakan pada satu makna saja, tidak melampaui itu. Kemudian yang mustanikah yaitu bikasri ra wa yajuzu bil fath, yaitu mustarakah. Boleh mustarikah, boleh mustarakah. Wal muradu mustamalatun fi aksar min maknan wahid. Jadi mausul ismi terbagi jadi dua, yang khasah hanya satu makna saja, mustarakah yang apa? Boleh apa digunakan untuk lebih dari satu makna. Taib. Ay mustakmalatun bayna ma'anin mukhtalifatin bilafdin wahid. Maksudnya adalah digunakan ya, makna yang berbeda-beda dengan lafad yang satu. Taib. Fal khasatu alladhi lil mudzakkar, fal khasa alladhi lil mudzakkar wallati lil muannats. Dan yang khasah yaitu alladhi, alladhi untuk mudzakkar. Abara al-faqihi biqawlihi lil mufradil alam wa ghairihi, untuk mufrad alam dan yang lainnya. Wa hadhihi al-ibarah ahsan li itlaqihi 'ala al-bari. Naam. Karena tidak digunakan untuk apa? Manusia saja kan bila. Makanya al-khasah alladhi lil mudzakkar ini kurang bagus, di sana ada takbir yang lebih bagus, yaitu apa? Lil mufradil 'alam wa ghairi. Untuk mufrad 'alam. Yaitu nama yang mufrad. Ini lebih bagus ketika apa? Masuk padanya apa? Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ketika digunakan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwa la yusafu bil mudzakkar, sebab na'am Allah tidak disifati dengan mudzakkar maupun muannats. Li adami wurudi dalil fi dzalika, karena tidak ada dalil na'am pada hal tersebut. Fa mithalu itlaqihi 'alal 'alam. Naam, contoh naam di mutlakannya hal ini pada alam, ikhwan fillah. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Naam, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu ini alladzi naam kembalinya ke mana? Hah? Naam, disifati dengannya lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa ala ghairihi, ya mufrad alam dan mufrad untuk selainnya. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Taib, alladzi sebagai apa? Sifat untuk na'am yaum. Ya, untuk yaum. Sehingga lafaz yang bagus adalah alladzi lil mufradil alam wa ghairihi. Walati lil mu'annath. Waladani li tathniyatil mudhakkar. Walatani li tathniyatil mu'annath. Dan telah kita lewati untuk alladhani dan allatani. Naam dari si hukum i'rabnya mu'rab atau mabni Muhammad. Mu'rab. Sebagaimana kemarin dalam isim isyarah apa? Dhani dan tani. Tayyib. Wa yustakmalani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasbah. Tayyib. Dan digunakan ikhwani fillah keduanya ini, yaitu yustakmalani, keduanya kembali ke mana? Alladhani dan allatani. Bil alifi raf'an, dengan alif dalam kondisi rafa dan ya nam tayyib dalam kondisi jar dan nasbah. Dalam kondisi nasab. Atau dengan kata lain, keduanya mu'rab. Wal musanna minal asma'il mausulah mu'rabun ala sahih li ta'athurihi bil awamili wa taghayyurihi ma'aha. Nah, di sini menunjukkan ada khilaf tentang apa musanna dari asma'al mausulah, apakah mu'rab atau mabni, tapi yang rajih dia mu'rab, di'rab dengan i'rabnya apa? Musanna. Tayyib. Wal ula li jam'il mudhakkar. Wal-ula ala waznil ula. Fa'inkila mal-farku bayna ula alladhi huwa ismun isyarah wa bayna al-ula alladhi huwa mausul. Tayyib. Kemarin telah kita lewati juga khanifillah dalam isim isyarah. Naam. Di antara naam isim isyarah apa? Dalam lughah Bani Tamim apa? Qasar. Ketika naam mudzakkar dan mu'anath yang jamak, ya tidak. Naam bisa ula'i dengan lughah yang mad atau lughatul qasr. Ini lughah Bani Tamim, ula. Tayyib. Untuk jamak. Nah, sekarang di sini juga ketemu dengan apa? Tayyib al-ula. Yang itu merupakan isim mausul. Apa perbedaan antara keduanya? Fal jawab annahum farraqu bainahuma min wujuh. Tayyib, mereka membedakan antara keduanya dari beberapa sisi. Minha annalladhi fi ismil isyarati yuktabu bil wawi. Walladhi fil mausuli bidunha ala waznil ula kama taqaddam. Jadi ula ini apa berarti? Isim isyarah. Kalau al ula ini tanpa wawu, ini adalah isim mausul. Wa minha annahu bil isyarati mujarradun min al al. Isim isyarah kosong dari al. Sedangkan wa fil mausul makrunun biha. Jelas al ula. Naam al ula. Wa minha annalladhi fi ismil isyarati la yaqa'u ba'daha illa mufrad. Naam pada isim isyarah tayyib tidak jatuh setelahnya kecuali mufrad. Walladhi fil mausuli la yaqa'u ba'daha illa jumlah. Maksudnya mufrad yang jatuh setelah isim isyarah, maksudnya ini adalah apa, lawan dari jumlah. Ya, mufrad dan ghairu mufrad di sini maksudnya nah mufrad dalam pembahasan apa? Pembahasan khusus, bukan isim mufrad, tapi mufrad yang merupakan lawan jumlah. Dalam pembahasan khabar sama. Malaysa jumlah wala syabih bil jumlah, ini makna mufrad di sini. Ini tiga perbedaan, nam ula sebagai isim isyarah dan al ula sebagai isim mausul. Kemudian tanbihun al ula al mausulah al ghalibu fiha al qasr. Waqad tumaddu, terkadang dimatkan. Ka qawlihi aballahu li syummil ula'i ka'annahum suyufun ajadal qainu yauman siqalaha. Syaitnya apa? Dengan mad ula'i. Al-ula'i. Wal kathiru istimaluhu fi jam'i man yaqil. Dan banyak penggunaannya untuk apa? Jama' man yaqil, yaitu yang berakal. Wa istamalu fi ghairihi qalilan, dan digunakan untuk selain yang berakal sedikit saja. Tayyib. Waqad tustamalu aidan jam'an lillati. kama fi qawlihi wa tublal ula yastal'imuna 'alal ula tarahunna yawmar ra'i kal hida'il qabli. Syaitnya apa? Digunakan untuk selain jamak yang berakal. Taib. Faqad tustamalu aidan jam'an lillati. Naam. Wa tubla al-ula wa tubla al-ula yastal'imuna 'alal ula. Taib. Untuk apa? Di sini mu'annas ya, tidak digunakan untuk mu'annas. Ini keluar dari kebiasaan. Wa qawlil akhar maha hubbuha hubbal ula kunna qablaha wa hallat makanan lam yakun hulla min qablu. Taim. Penggunaan apa? Ula untuk allati. Taim. Wakadzalika alladziina wa huwa bil ya'i fi ahwalihi kulliha. Naam, dan alladziina dengan ya' pada semua kondisinya. Ini menunjukkan bahwasanya dia apa? Bil ya' fi ahwalihi kulliha. Maksudnya berarti alladziina dari sisi hukum mabni. Naam, tayyib, dari sisi hukum mabni. Karena yang mu'rab ikhwani fillah hanya yang musanna. Taim. Ai fi raf'i wan nasbi wal jarri fa huwa mabniyun 'alal ya'i fi jami'i ahwalihi. Taim. Wa hudzailun wa uqailun yaqulun alladzuna raf'an walladzina jarran wa nasba. Nah, ini menurut lughah apa? Hudzail dan uqail. Fi tawaddih lil musannif bi au badal wal wa hamalaha syarih ala syakki fal yungdur. Taib. Wa uqail bit tasghir. Dan yang masyhur ikhwan fillah untuk alladzina ya mabni. Alladzina mabni. Taib. Makanya dalam nisbah kepada lughah uqail dan hundil saja ini terjadi apa? Terjadi keraguan-keraguan. Taib. Nah, taib bi au dalam sebagian riwayat hudel au uqail, ada keraguan-keraguan apakah ini lughah hudel atau lughah uqail. Lughah sebagian Arab dan ini sedikit penggunaannya. Adapun yang merupakan syahid penggunaan alladzuna maminhu qaulu syair nahnu alladzuna sabbahu sabaha yauman nukhayni gharatan milhaha. Nahnu alladuna. Adapun lughah yang masyhur apa? Nahnu alladina sabbahu sabaha. Taim. Isim mausul kedudukannya sebagai apa? Nahnu alladuna sabbahu sabaha. Naam. Taim. Qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala fil khulasah jam'ul ladil ula alladhina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa. Taib, sebagiannya apa? Mengucapkan dengan ketika rafa' dengan wawu alladhuna. Ini jamak dari alladhina. Taib, al-ula dan alladhina. Tanbihun alladuna ala lughati hudzail wa uqail yuktabu bila main. Perhatikan, ditulis dengan dua lam. Limusyabahatihi na'am al-mu'rab alladhi tadharu fi al. Wa ala lahul ghazzi bita'lilin akhar fi hawashil mutawwal faqala na'am kitabatul ladhina jam'an bila min wahidah bilughati lujumil ya'i mutlaqa. Kalau senantiasa ya khanifillah atau mabni, nah maka lamnya cuma satu. Duna lughati man yantiku biha bil wawi raf'an, nah, bukan lughah apa yang mengucapkan ketika rafa' dengan wawu alladuna. Wawajhu dhalika bi anna luzuma halatin wahidah yujibu istiqal. Naam. Fakhufifa bi hadfi ihdal lamain. Dan sisi kenapa kok ketika dia di i'rab atau menurut lugah yang menganggapnya mu'rab itu lamnya dua qanifilah. Karena luzum halatin wahidah yujibu istiqal. Dia menetapi kondisi satu, kondisi yang satu itu apa? Mengakibatkan berat, maka diringankan. Tapi sesuatu yang menetapi satu keadaan kan berat. Coba antum suruh satu keadaan berat, enggak berubah-ubah. Ya. Nah, untuk istiqomah berat. Nah, jadi dalam huruf saja begini, ikhwanillah. Untuk istiqomah enggak neko-neko. Nah, bina kan berat sebenarnya. Makanya apa dikatakan di sini luzum ha bi anna luzum halatin wahidah yujibu istiqal. Menetapi satu keadaan saja ikhwan fillah ini sudah apa? Memberikan konsekuensi berat. Maka fakhufifa bi hadfi ihdal lamain. Maka dihilangkan dengan apa? Menghilangkan salah satu dari lam. Berbeda dengan apa? Yang mu'rab. Dia ringan ikhwan fillah alladuna alladina, dia bisa pindah-pindah. Pusan yang ini ganti yang itu. Ya. Taib. Ini ta'lil dari siapa? Dari Al-Ghazi. Kuntu la mani'a na'am an yu'allala dhalika bita'lilaini li musyabahatil mu'rab alladhi tadharu fi al taib wali fawati thiqal alhasil ala lubati luzumihi halatan wahidah. Jadi tidak na'am masalah, tidak ada larangan untuk apa di sebutkan dua alasan tadi. Alasan yang pertama apa? Kenapa kok ditulis dengan dua alam? Karena menyerupai apa? Limusyabahatihi al-mu'ram alladhi tadharu fihi al. Yaitu karena menyerupai sesuatu yang mu'ram yang nampak padanya al. Taib. Seperti apa? Al-muslimuna, al-muslimina. Di situ ada jelas alnya dan mu'ram. Makanya ladhi ketika menjadi ladhuna, lamnya dijadikan dua. Sehingga al itu adalah diibaratkan seperti al tambahan pada pada isim yang mu'rab. Dan ta'il yang kedua tadi, karena kalau na'am alladzina dalam kondisi apa? Kondisi mabni. Dia jadi semuanya asalnya alnya lamnya dua kalau ini menurut pendapat. Lamnya asalnya dua, cuman alladzina karena mabni ini berat. Sehingga diringankan dengan apa? Dihilangkan salah satu lamnya. Tayyib. Wallahi wallati li jamil muannats walaka fihi ma itsbatul ya wa tarkuha. Kemudian allai dan allati untuk jamak muannats. Engkau boleh pada keduanya menetapkan ya dan meninggalkannya. Yaitu allai dan allati. Naam allati tanpa ada ya-nya. Taib. Masih tersisa tadi untuk ta'liq walladzina jarran wa nasban. Qala sabban wa hal huwa mu'rabun hina idzin aw mabniyun ji'a bihi ala suratil jam'i qaulan. Permasalahannya apa? Apakah dia itu mu'rab? Nah, ketika itu ataukah mabni datangkan dalam bentuk jamak. Qaulan as-sahih ats-tsani. Dia mabni. Idz hadzal jam'u laisa haqiqiyan hatta na'am yu'aridu syibhal harfi likhtisasi alladhina bil uqala wa umumil ladhi lil aqili wa ghairi wa li anna alladhi laisa 'alaman wa la sifa wa li hadza lam tattafiq al arab 'ala ijra'ihi majral mu'rab. Na'am, karena di antara syarat na'am i'rabnya jamak mudzakkar salim apa? Dia berupa alam, ya kan? Dirujuk lagi syarat na'am i'rab jamak mudzakkar salim. Walihada lam tattafikil Arab ala ijra'ihi majral mu'rab bikhilafit tathniyah. Berbeda dengan tathniyah. Wala'alla wajhul awal annahu, nah, wala'alla wajhul awal annahu ala suratil jam'i alladhi huwa min khasaisil asma, na'am, fayu'arad ay, fayu'aradul jam'u shibhal harfi. Walqawlu bil-irabi ikhtarahul musarrih. Na'am, mengdur at-tasrih ma'ahasyati yasin. Dan ini pendapat yang lemah, panifillah. Pendapat yang lemah dan yang rajih alladzina, na'am, tiabah mabni, itu intinya sudah. Makanya dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab-kitab yang untuk mubtadi, ya kita sudah mengambil apa intinya. Bahwasanya alladzina mabniyun ala ala apa? Alladzina alal fathhi. Taib, alladzina mabniyun alal fathhi. Kemudian tentang la'i dan lati. Naam, ada berarti ada dua lughah, al-la'i dan al-la'i. Al-lati dan al-lat tanpa ya. Qala Ibn Malik rahimahullah bil-lati wal-la'i al-lati qad jumi'a. Perhatikan perbedaan penulisannya. Tanpa ya. Misaluhuma wal-lati ya'tinal fahishata min nisa'ikum. Naam. Wa qawluhu wal-la'i ya'isna minal mahid. Waqad yajma'u allati wallati 'ala allawati wallawai wa kilahuma na'am na'am jama'a allati huma jama'a allati asalnya jama'ani namali allati kemudian diidhafahkan. Jadi untuk jama' mu'annath allai dan allati kemudian ada apa tanpa ya kemudian juga apa dengan tambahan tayyib menjadi apa? Allawati. Dan allawai berarti ada berapa lughah di sini? Ada 6. Nah, lagi-lagi yang mu'anas lebih banyak ya tidak? Isim isyarah kemarin untuk mu'anas berapa? 10. Ini sekarang untuk jama' mu'anas ada berapa lughah? Ada 6. Tayyib 6. Tayyib barakallahu fikum nakhtarib. Kita selesai dari apa? Dan isim mausul yang apa? Khasah. Subhanallah.